Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala Sayyidil Mursalin Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Maka ya ikhwah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Mulakhas Qaidul Lughatul Arabiyahnya sampai di kita juz pertama nih ya, jilid 1 sampai di Naibul Fa'il Arba'atu Anwa'in. Coba ini gimana nih komprominya? Naibul Fa'ili Arba'atu Anwa'in. Kalau kita baca arba'ah itu berarti sebagai apa tuh arba'ah? Naibul fa'ili arba'atu anwa'in. Berarti sebagai apa arba'ah? Hah? Sebagai khabar mubtada'nya. Nah, kalau mubtada'nya naibul fa'il, terus al-khamisnya sebagai apa? Al-khamis. Iya. Oh, ini maksudnya kan? Iya kan? Kan gitu. Itu kan tulisan tetap ya. Cuma kan ditulis dengan angka kan gitu. Kan memang dia naibul fa'il arba'atu anwa, ini kan poin kelima ya. Ya dari pembahasan, ya kan poin kelima dari pembahasan al-fa'il kan gitu kan. Jadi istilahnya kita katakan bahwa apa namanya? Tabahatu ataupun yubahatu al-anwa'in kan gitu, dibahas berdasarkan beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama ta'rifun naibil fa'il. Pembahasan yang kedua ini, sampailah kita di pembahasan yang kelima kan gitu. Berarti yaitu badal gitu, Ustaz. Naibul fa'il badal. Ya. Sementara al-khob kok ada yang bau ya? Oh, ini yang bau ya? Yang kelima yaitu yang kelima yaitu naibul fa'il. Enggak lah. Yang kelima adalah naibul fa'il. Gimana nih? Gimana mengkompromikannya supaya al-khamisah itu punya wazifah? Ya, karena kalau kita baca naibul fa'ili arba'atu anwa'in dengan wazifah arba'ah sebagai khabar dan naib fa'il sebagai mubtada, nah al-khamisah mau kita kasih wazifah apa dia? Iya. Al-khamis atau al-khamis ini ya, yang pas al-bahthul khamis, pembahasan yang kelima. Kan gitu. Subjudul itu. Subjudul ini. So, iyalah subjudul lah ini kan. Nah, kira-kira apa ini? Bisa juga macam di dalam kantong. Ah. Badal gitu. Pembahasan yang kelima adalah kan gitu kan. Subjudul itu kayak judul juga tuh, Ustaz, yang hasilnya bisa dibuang. Ini adalah yang kelima. Yaitu sebagai apa itu? Ini adalah yang kelima. Ya, sebagai khabar dari mubtada yang dibuang. Jadi hadza al-bahthul khamis gitu. Ini adalah pembahasan yang kelima. Nah, kalau gitu naibul fa'il sebagai apa? Sebagai badal arba'ah sebagai apa? Bukan badal badal enggak bisa ya. Naibul fa'il sebagai badal, terus arba'ah sebagai apa? Gimana Bang Yusuf? Apanya? Ketutup tadi gitu? Apanya? Oh. Oh, satu duanya enggak ada ya? Ada. Ada. 1, 2, 3, 4, 5 Dari iman dia enggak cuma dia warna merah dia enggak. Nomor imannya warna merah. Warnanya warna hitam. Kan ini mar apa di menceritakan tentang coba lihat lagi. Alat nomor apa itu? Mana nomor 5-nya dimerahin. Halatul Qadism kan. Ya. Sampailah pembahasan Naibul Fa'il. Ada yang pertama. Ya. Kemudian khobar yang kedua. Ya. Yang ketiga isim kana. Ya, betul. Yang keempat khobar inna. Baru yang kelima fa'il. Ya, baru Naibul Fa'il. Nah, baru Naibul Fa'il kan fihil mabahis. Di dalamnya terdapat beberapa pembahasan. Nah, al-bahsul awal Naibul Fa'ilu ismun marfu'un yaqau, berarti ta'rifu Naibul Fa'il. Ya kan, bahwa pembahasan yang pertama ta'rif Naibul Fa'il. Pembahasan yang kedua bahwa fi'il bagi Naibul Fa'il itu bisa berupa bisa berupa mutaaddi, bisa berupa lazim. Nah, kemudian pembahasan yang ketiga fi'il beserta fa'il itu dinamakan dengan dibentuk lil ma'lum, sementara gimana nih yusammal fi'lu ma'al fa'il mabni lil fi'il beserta fa'il itu fi'ilnya dinamakan dengan fi'il mabni lil ma'lum, sementara fi'il beserta naif fa'il dinamakan dengan fi'il mabni lil majhul, dan seterusnya. Barulah sampai di poin kelima. Yang kelima, naif fa'il itu ada 4 macam, kan gitu kan, terbagi kepada 4 macam. Nah, jadi pembahagian naif fa'il kepada 4 macam ini ya juga bahagian daripada mabahith naif fa'il. Nah, jadi ya tentunya al-khamis ini, angka 5 ini maksudnya adalah pembahasan yang kelima, kan gitu. Nah, jadi kalau misalkan arba'atu itu sebagai khabar, maka naif fa'il tentunya mau enggak mau sebagai mubtada. Terus al-khamisnya mau kita bilang sebagai apa wazifahnya? Naibul fa'ilnya khabar kedua bisa? Naif fa'il khabar kedua. Naif fa'il khabar kedua. Pembahasan kelima. Pembahasan ini adalah pembahasan yang kelima, adalah naif fa'il. Enggak lah, ini adalah naif fa'il berarti. Kan gitu. Ini adalah naif fa'il. Sementara dari awal sudah ngebahas naif fa'il. Seakan-akan yang lima aja yang naif fa'il, yang lainnya enggak naif fa'il. Pembahasan yang kelima adalah Naibul Fa'il. Nah, dari awal kan dari pembahasan pertama kan sudah naib fa'il yang dibahas. Cuma kan ini permasalahan apa anwa'u naibil fa'il, kan gitu. Ala arba'ati aqsam, ala arba'ati anwa'in. Nah, gimana kira-kira ikhwah? Solusinya. Ya, saya tadi pas baca Naibul Fa'ili arba'atu anwa'in, ya ini di sini enggak problem. Tapi begitu dimasukkan kata al-khamis, di sini jadi bingung saya. Ya, jadi membingungkan gitu ya. Tapi kalau tadi seandainya al-khamisu naibul fa'ili ala arba'ati anwa'in, ya mungkin lebih enak ya. Di mana ala arba'ati anwa'in itu sebagai muta'alliq bagi permasalahan naibul fa'il. Wallahu alam ya. Ya tahu solusi yang lainnya, ya udah al-khamis enggak usah kita anggap aja lah, kan gitu. Pokoknya pembahasan ini adalah pembahasan naibul fa'il, ada 4 macam. Naibul fa'il. Wa huwa arba'atu anwa'. Sebagai apa al-khamisah? Sebagai apa? Ya kan? Karena kalau al-khamisah dibaca al-khamisah, maka yang sebelum-sebelumnya pun juga al-awwala, ats-tsaniya, ya dasar kita apa juga, kan gitu. Wallahu a'lam. Atau lebih tepatnya lagi jika seandainya dikatakan apa al-khamisu anna naibal fa'ili arba'atu anwa'in, jadi masdar muawwal sebagai khabar dari al-bahthul khamis, pembahasan yang kelima. Pembahasan yang kelima adalah ya kan gitu, adalah keberadaan naib fa'il terbagi kepada 4 bahagian. Ya, atau mungkin al-khamis kaunu naibil fa'il arba'ata anwa'in, ya ada kata-kata kaun di situ kan, kaunu naibil fa'ili arba'ata anwa'in, ya. Atau anna naibal fa'ili, ya kan itu al-khamisu anna naibal fa'ili arba'atu anwa'in, ya. Yang kelima, bahwasannya naibul fa'il itu, nah jadi bahwasannya naib fa'il adalah 4 macam, itu sebagai masdar muawwal fi mahalli nasbin fi mahalli rafin khabar bagi al-khamis. Pembahasan yang kelima kan gitu. Ya, itulah mungkin solusi yang bisa diberikan. Kalau yang kayak begini saya enggak tahu, enggak nemu kompromi ya. Ya, kalau misalkan antum ada yang bisa nemukannya silakan sharing. Begitu. Jadi, imma kita katakan al-khamis naibul fa'ili ala arba'ati anwa'in atau al-khamis anna naibul fa'ili arba'atu anwa'in. Wallahu a'lam. Jumlah ismiyah ini jadi khabar enggak bisa kita. Jadi khabar dia. Jumlah ismiyah jadi khabar sementara rabitnya mana gitu. Iya kan? Iya. Kan iya. Iya. Tapi kalau dia berupa masdar mawal memang enggak ada ketentuan harus ada rabit kan gitu. Ya, mana rabitnya kan begitu. Nah, demikian. Iya. Baik. Al-alif ismun mu'rabun. Ya ini kita ngebahas tentang macam-macam ya. Rupa ya, rupa naib fa'il. Jadi naib fa'il itu bisa berupa apa aja gitu maksudnya. Maka yang pertama ismun mu'rabun katanya. Kama fil amsalatis sabiqah. Jadi naib fa'il itu rupanya ya, bentuknya gitu maksudnya, rupanya bisa berupa isim mu'rab sebagaimana contoh-contoh yang sebelumnya gitu, yang telah lalu. Dua, ismun mabniyun bisa berupa isim mabni. Entah itu dhamirun zahir atau mustatir. Ingat, baik itu dhamir zahir ataupun mustatir. Nah, kadang-kadang orang melupakan tentang keberadaan dhamir mustatir ini. Kalau dhamir zahir insyaallah ingat ya. Karena terlafazkan. Nah, ketika giliran dhamir mustatir ini. Jadi naif fa'il itu bisa berupa dhamir yang dhamirnya enggak punya lafaz, mustatir. Nah, demikian. Bisa juga atau isim mabninya itu berupa isim isyarah. Ismu isyaratin atau isim mabninya itu berupa ismun mausulun. Nah, ini dhamirun zahirun ya. Tarkib na'tiyah. Ismu isyaratin tarkib idhafiyah. Ya, tarkib idhafah. Ismun mausulun balik lagi tarkib na'tiyah. Nah, ini perlu dijeli ya. Ya, perlu dicermati. Mana yang idhafah, mana yang na'tiyah, mana yang badaliyah, ha? Mu'rab sighah isim maf'ul. Iya. Jadi yang di-i'rab kalau bahasa kita gitu ya. Yang di-i'rab, maksudnya yang di-i'rab ya maksudnya yang punya hukum i'rab gitu ya. Iya, sighah isim maf'ul. Dari bab af'ala. Iya, af'ala yuf'ilu if'alan muf'i muf'ilun muf'alun. Berarti mu'ribun mu'rabun. Nah, begitu. Jadi ketika kita bilang ismun mu'rabun berarti isim yang dia dihukumi i'rab padanya. Susun oh ya susunan na'tiyah benar ya. Tarkib na'tiyah. Enggak, bukan. Ini bukan ya unisbah. Ah, apa? Benar. Ya unisbah atau jadi ismun mabniyun. Nah, Mas Ulam. Ya apa itu? Ismun mabniyun mas. Di bawah ismun mu'rabun. Di bawah. Iya. Jadi itu aslinya adalah mabnuyun. Isim maf'ul ya. Jadi itu juga isim maf'ul. Aslinya mabnuyun. Jadi ya yang ada di situ adalah ya lam kalimah, bukan ya unisbah. Itu ya lam kalimah. Kan tak kalimah, ain kalimah, lam kalimah. Hah? Enggak iya-nya. Oh, maksudnya asli katanya. Bana ya beni. Ya, bana ya beni. Jadi itu ya lam kalimah. Adapun ya yang pertama, ya, itu kan ada dua ya ya. Ya yang pertama yang diidghamkan kepada ya yang terakhir, ataupun ya kepada ya lam kalimah, itu adalah waw imbuhan yang terdapat pada sirah isim maf'ul. Aslinya. Ya, aslinya adalah waw imbuhan yang terdapat pada isim maf'ul. Cuma diubah jadi ya karena i'lal. Baik, ya, pertanyaan yang bagus. Contohnya seperti fawa Contohnya seperti Fuji itu ya. Ya, Fuji tu biziaratika. Fuji itu atta bamirun zahirun mabniyun fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Nah, itu apa namanya? Tamrin i'rabnya. Al-aduwu huzima. Al-aduwu mubtada. Enggak bisa kita bilang naib fa'il ya. Mubtada'un marfu'un bid dhammah zahira. Huzima fi'lun mabniyun fi'lun madhin mabniyun lil majhuli wa naibul fa'ili dan naib fa'ilnya dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Ya begitu. Terus khabar mubtada'nya mana? Al-jumlatul fi'liyah. Ya, nah demikian. Apanya? Fuji. Iya, fuji itu maksudnya dari mana? Bukan, bukan. Ini fuji itu ini apa namanya? Iya. Dari faja'a, ya benar, dari bab fa'ala. Ya, fuji itu. Faja'a. Ya, faja'a terkejut ya. Berarti fuji itu aku dikejutkan gitu ya, aku dikagetkan gitu. Iya. Seperti apa? Idza al-fujaiyah. Pernah dengar kan? Idza al-fujaiyah. Kan ada idza fujaiyah. Nah, fujaiyah. Kaget, terkejut. Iya, itu dia. Ya, fuji itu bi ziyaratika. Iya, bi ziyaratika. Sebab kedatanganmu. Sebab kunjunganmu. Oh, kalau dalam bahasa Indonesia itu bahasa baku ya. Kita pakai bahasa yang bagusnya dikejutkan. Iya, iya. Kalau iya, faja. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan mufaja'. Iya, mufaja'. Iya. Faja'atan. Itu kayaknya masdar dari faja'a mungkin. Ya, bukan masdar dari faja'a. Masdar dari tunggu ya. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Iya. Wa fi'alan wa fi'alan. Iya, berarti itu masdar dari apa tadi? Faja'a. Apa? Faja'atan ya. Coba bentar ya kita lihat ya. Itu masdar dari mujarradnya atau masdar dari mazidnya? Faja'atan. Pakai alif jim ya mas di situ. Faja'atan. Oh enggak ya, faja'atan ya. Kurang baca itu. Iya iya, bentar ya. Masdar dari, iya masdar dari mujarradnya benar. Iya masdar dari mujarradnya, bukan masdar dari mazidnya ya. Itu masdar dari mujarrad. Faja'atan. Kemudian wasayati dirasatu ma taqaddama 'inda syarhil ismil mabni fil fasl tsani. Dan pembahasan tentang yang ini nih ya, ma taqaddama yang barusan kita sebut ini yaitu maksudnya adalah ismun mabni, yaitu akan dibahas maksudnya dhamir zahir, dhamir mustatir, isim isyara, isim mausul ya, ma taqaddama yang barusan tadi itulah, itu akan datang penjelasannya di syarah isim mabni pada fasal yang kedua. Nah demikian. Jim maksudnya ini rupa yang ketiga bagi naif fa'il. Masdarun muawwalun min an wal fi'li. Ya, min an wal fi'li au min anna wasmiha wa khabariha. Jadi rupa ataupun bentuk ataupun naif fa'il itu bisa berupa masdar muawwal yang tersusun dari an beserta fi'il dan beserta fa'ilnya pastinya dan atau dari anna beserta isimnya dan beserta khabarnya pastinya, karena gak mungkin ada isim gak ada khabarnya ya, sama seperti gak mungkin ada fi'il gak ada fa'ilnya. Iya, tapi mau, iya benar. Ya saya situ juga sedikit agak heran ya, kenapa hanya terhenti sampai an wal fil kan gitu. ya kenapa nggak disebut failnya? Mungkin mereka beralasan, ya karena kalau udah ada fail pasti nggak mau nggak mau harus ada fail. Kalau gitu kenapa giliran Anna, ya, kenapa nggak dibilang Anna wasmiha saja? Karena kalau udah ada isim nggak mungkin nggak ada khabarnya, kan gitu. Iya, ya saya juga bingung ya, kalau ditanya itu saya nggak bisa jawab memang ya. Karena cuma gitu aja ya, nggak failnya nggak disebut ya, sama juga ya. Kenapa failnya nggak disebutin? Karena kan wajib juga tuh, kan nggak mungkin ada fiil mudhari tapi nggak ada marfu'nya, ya kan gitu, wajib kan, nggak bisa nggak. Jadi harus ya. Makanya ketika kita mensorihkan, ya, mentakwilnya kepada master sorih, kan gitu, itu kan failnya mau nggak mau kesebut. Misalnya ayyad riba Muhammadun, mau nggak mau kan darbu Muhammadin, ya Muhammadnya kan kesebut itu. Mau enggak mau kan demikian. Baik. Ya, kalau mustatir berarti misalkan ayat riba berarti barbuhu. Kan gitu tetap aja kan? Ya. Jadi enggak tahu kenapa kok cuma berhenti sampai di an wal fi'l. Kenapa enggak an wal fi'li wal fa'ili gitu. Ya. Seperti halnya anna wasmiha wa khabariha. Ya, atau wa fa'ilihi kan gitu. Wallahu a'lam ya. Saya enggak tahu saya jawabannya. Saya dulu sempat pernah gitu kan, oh kalau ada pertanyaan kayak begini, oh enggak, jawabannya begini, karena kalau udah ada fiil pasti ada fa'il, jadi enggak perlu disebut lagi. Terus saya kepikiran lagi, loh kalau kayak gitu kenapa harus anna wasmiha wa khabariha, cukup bilang anna saja, karena kalau sudah ada anna pasti ada isinya, pasti ada khabarnya, kan gitu. Ya gitulah dia, wallahu a'lam, jadi enggak bisa jawab saya. Baik, contohnya seperti apa? Urifa annaka mujtahidun. Nah, annaka mujtahidun. Takwilnya, takwil sharihnya, urifa ijtihaduka. Ya kan begitu dia jadinya. Ijtihaduka. Kesungguhanmu itu dikenal gitu loh. Masyhur, ma'ruf dan gitu. Nah, demikian. Baik. Jadi naib fa'il bisa berupa masdar muawwal. Kata beliau, al-masdar muawwal min anna wasmiha wa khabariha naibu fa'ilin li'urifa. Yang keempat, dal. Ad-dal. Masdarun sarihun au dharfun mutasarrifun au jarun wa majrurun. Bisa berupa masdar sarih. Jadi ini jenis yang keempat. Nah, cuma saya pikir masdar sarih ini masuk ke jenis isim mu'rab saja ya. Karena kan isim mu'rab mencakup masdar sarih, ya mencakup apapun lah itu kan gitu. Sebab masdar sharih kan contohnya seperti darbun. Darbun kan bisa darban, bisa darbin. Berarti kan masuk kategori isim mu'rab semestinya ya. Cuma enggak tahu kenapa dipisah oleh beliau wallahu alam. Atau naif fa'il itu bisa juga berupa dzaraf mutasarrif. Dzaraf yang mutasarrif. Berarti kalau dzarafnya ghairu mutasarrif enggak bisa. Ya, menurut pernyataan beliau ini ya wallahu alam. Ya, jika dzarafnya mutasarrif baru bisa. Au jarun wa majrurin. Dan juga naif fa'il itu bisa berupa jar wa majrur. Tapi ada catatan ini. Idza kana al-fi'lu laisa lahu maf'ulun bihi wa bunya lil majhuli. Kalau fi'ilnya itu bukan fi'il yang memiliki maf'ulun bihi. Namun tetap dimabni ataupun dibentuk untuk fi'il majhul. Contohnya uqbila iqbalun syadidun. Oh, masdarnya dimaksudkan dia di sini adalah maf'ul mutlak. Ya, jadi yang dia maksud masdar di sini adalah masdar maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlak itu bisa jadi naif fa'il kedudukannya ya. Ketika si fi'ilnya itu diubah menjadi fi'il mabni lil majhul, tapi dengan syarat idza kana al fi'lu laisa lahu maf'ulun bihi wa bunya lil majhuli. Kalau fi'ilnya itu tidak memiliki maf'ulun bihi atau fi'ilnya fi'il lazim dan tapi tetap dibentuk kepada majhul gitu loh. Ya. Contohnya uqbila iqbalun syadidun, ya asalnya mungkin kan aqbala. Ya aqbala iqbalan syadidan, misalkan aqbala Muhammadun Zaidan kan gitu ya. Aqbala Muhammadun Zaidan iqbalan syadidan. Kemudian uqbila iqbalun syadidun. Wallahu alam. Jadi bisa ya, kata beliau begitu. Kemudian suhirat Lailatun Jamilatun. Ya, suhirat Lailatun Jamilatun. Nah, Lailatun ini adalah masdar dzaraf mutasarrif. Ya, dzaraf yang bisa berubah, bisa jadi mubtada, bisa jadi khabar, bisa jadi yang lainnya. Tapi kalau dzarafnya ghairu mutasarrif seperti ba'da, qabla, maka itu enggak bisa jadi naif fa'il, kata beliau begitu. Nah, yang juga bisa jadi naif fa'il adalah jar dan majrur. Jar dan majrur, yaitu contohnya la yuskatu ala ihanatin. La yuskatu ala ihanatin. Ala ihanatin yang jadi naif fa'il bagi yuskat. Ya, inilah yang pernah saya bilang, yang saya masih belum duduk terkait kok bisa ya jar majrur jadi naif fa'il. Mana sampai sekarang saya masih bingung. Walau dulu saya nolak ya. Dulu ini saya tolak, tapi setelah saya dapatkan ibarah dari senior, dari mutakat. La yuskatu ala ihanatin. Apa ala ihana? Mas Dori, coba tolong lihatkan terjemahannya apa di situ. Apa sih, Ustaz? Ala ihana. Nah. Berarti di sini ala ini enggak sebagainya ta'alluq. Sebenarnya muta'alliq aslinya. Tapi ketika aslinya, kalau ini kalau dalam kondisi positif, kok positif, kalau dalam kondisi aktif atau maklum ya, ketika fiilnya maklum, maka ala ihanatin ini adalah muta'alliq. Apanya? Nah, ini ketika kan fiilnya lazim nih. Ketika fiil lazim ini dipaksa juga buat dibentuk menjadi fiil majhul, kan gitu ya. Nah, maka si ala ihanah ini yang menjadi, ya kan, muta'alliqnya, menjadi naif fa'ilnya. Jadi begini, dengan kata lain ini ya, kesimpulannya dengan kata lain, yang menjadi naif fa'il itu enggak hanya maf'ulun bih. Itulah dia. Enggak hanya maf'ulun bih. Yang menjadi naif fa'il itu yang aslinya maf'ulun bih apabila fi'ilnya muta'addi. Kan ya, apabila fiilnya mutaaddi. Tapi kalau fiilnya lazim, itu yang bisa yang menjadi naif fa'il itu bisa berupa mutaalliq, bisa berupa dzaraf mutasarrif ya, bisa berupa masdar bahkan, maksudnya maf'ul mutlak. Kan aneh memang. Terus saya aneh ini masih di sini. Ya. Kalau antum ada yang bisa memberi kalau macam tadi, kalau macam gini enggak perlu nyari ini rabit yang kembali. Oh, sibul jumlah. Enggak lah, sibul jumlah memang enggak harus enggak disyaratkan. Yang disyaratkan harus ada robit itu adalah jumlah, bukan sibul jumlah. Iya, di situ kan ada terjemahannya. Nah, akhirnya kesimpulan kita, naif fa'il itu tidak hanya berasal dari maf'ulun bih, itu maksud saya. Itu yang saya bilang tadi sama si apa? Nah, dari lazim. Jadi yang asalnya maf'ulun bih itu kalau fi'ilnya muta'addi. Adapun kalau fi'ilnya lazim, itu bisa jadi asalnya adalah muta'alliq kalau dia jar majrur, bisa jadi asalnya adalah dzaraf tapi yang mutasarrif ya. Kalau kemudian bisa jadi asalnya adalah maf'ul mutlak. Kan gitu. Makanya unik ini, bingung kita. Saya sendiri filosofisnya belum dapat gitu loh. Enggak ngerti saya di mana letak kena ifailannya gitu. Kan gitu. Wallahu alam. Tapi faktanya memang fa'il sudah enggak disebutin lagi di situ. Intinya kan memang fa'il sudah tidak disebutkan. Apa tadi? Ala ihana apa tadi bahasa Indonesianya? Penghinaan. Nah, jadi la yuskatu ala ihana. Kita enggak diam terhadap penghinaan. Nah, sebenarnya kan itu aslinya. Kita tidak diam terhadap penghinaan. Nah, kemudian penghinaan jangan didiami. Kan gitu kan? Penghinaan jangan didiami ataupun tidak didiami, kan gitu. Nah, jadi mana yang jadi naif fa'il dari bagi didiami? Ya, ala ihana gitu loh. Iya, di sini ala ihana. Iya, itulah dia. Jadi itu jadi kan begini, sakata itu dalam bahasa Arab itu dinyatakan sebagai fi'il lazim. Saya kira dalam bahasa Indonesia juga demikian. Mau enggak mau itu. Berarti kan begini, contoh aslinya nih ya, maksudnya maklumnya. La yaskutu Muhammadun ala ihanatin. Muhammad tidak diam terhadap ihana. Muhammad tidak diam terhadap ihana. Nah, sebagaimana yang kita ketahui juga, bahwa fi'il lazim itu bisa jadi mutaad mutaaddi. Iya, dengan beberapa ketentuan. Bisa dengan dimasukkan ke bab af'ala atau ke bab fa'ala atau dengan bantuan huruf ta'diyah, huruf jar yang berfungsi ta'diyah, kan gitu ya, yang lil muta'addi. Contohnya seperti ala, ila, fi, yang memang bisa bermakna ta'diyah, kan begitu. Nah, ini salah satunya, salah satu contohnya. Jadi tadi la yaskutu Muhammadun alal ihana. Muhammad tidak diam terhadap. Nah, jadi terhadap inilah yang membuat, yang membantu sisa kata menjadi muta'addi sehingga bisa terkesan ihana sebagai maf'ulun bih. Tapi maf'ulun bih yang dia sifatnya enggak secara langsung, enggak sharih. Jadi nanti maf'ulun bih itu pun terbagi kepada dua, ada maf'ulun bih sharih, ada maf'ulun bih. Nah, makanya setelah saya bahas itulah sehingga akhirnya saya enggak bisa nolak keberadaan naib fa'il berupa jar majrur. Awalnya dulu saya tolak ini. Ah, mana ada itu, saya bilang. Gimana ceritanya naib fa'il muncul dari fi'il lazim? Tapi setelah saya dapatkan dan setelah saya bahas lebih dalam, ya enggak bisa ditolak gitu. Walau untuk menjelaskan filosofinya saya bingung gitu. Ya, tapi itu tadi ya, contohnya ya, simpelnya itu tadi. Kan antum sadari bahwa fi'il itu ada yang lazim dan ada yang muta'addi. Nah, kemudian sebagaimana yang kita akui bersama, fi'il lazim itu bisa berubah jadi muta'addi dengan beberapa ketentuan. Salah satunya dibantu oleh huruf jar yang berfungsi ta'diyah. Sudah? Nah, kemudian ketika fa'il dibuang, ya, maksudnya si fi'il lazim yang kita muta'addikan dengan cara meletakkan huruf jar tadi, ketika fi'ilnya dibuang, maka kan berarti si jar majrur ini bisa menggantikan si fa'il. Ketika fi'il dibuang dan kemudian ketika fa'il dibuang dan fi'ilnya diubah menjadi lil majhul, berarti kan si jar majrurnya ini kan, ini kan maf'ulun bih yang enggak sharih tadi, maf'ulun bih yang dia itu dibantu oleh huruf jar. Nah, berarti kan bisa memang menggantikan si fa'il, sama seperti kasus daraba Muhammadun dajajatan, maka dajajatan bisa menggantikan si Muhammadun menjadi duribat dajajatun, kan begitu. Wallahu a'lam. Kira-kira logika enggak? Ya, masuk enggak ya kan? Nah, ya kira-kira begitu ya. Wallahu a'lam. Nah, demikian. Itu tentang masalah naif fa'il yang berupa yang berupa hal yang unik ataupun yang merasa aneh bagi kita. Tapi sebenarnya kalau diselami enggak aneh ya. Kalau diselami secara dalam itu kita enggak bingung. Loh, kok bisa ya? Memang bisa sekali sebenarnya. Ya, tapi terus terang dulu saya tolak ini. Mana ada ini, saya bilang begitu. Tapi alhamdulillah ya, saya rujuk ya. Baik. Kemudian yang keenam. Tuh, kok banyak kali? Oh, ini yang keenam dari yang poin 5 ya. Yang keenam dari poin 5. Iya, baik. Yulahadhu, ya ini berarti sudah selesai ya. Maksudnya 4 macam tadi sudah selesai, yaitu berupa isim mu'rab, berupa isim mabni, berupa masdar mu'awwal, baik itu dari an dan fi'ilnya, serta dari anna beserta isimnya, dan berupa masdar sharih. Yang dimaksud dengan masdar di sini adalah ya masdar gitu ya, masdar maf'ul mutlak itu, masdar sharih atau berupa dzaraf mutasarrif ya, atau berupa jar dan majrur. Nah, jadi tapi yang untuk yang poin keempat ini ada catatan, idza kanal fi'lu laisa lahu maf'ulun bih. Kalau fi'ilnya enggak punya maf'ulun bih, tapi tetap dibentuk menjadi majhul. Ya, wa bunya lil majhuli, wallahu alam. Yang poin 6, yulahadhu annahu aynama waqa'a fil kalami fi'lun mabniyun lil majhuli ta'ayyana wujudu na'ibi fa'ilin li hadzal fi'li. Perlu diperhatikan bahwasannya hanya saja setiap ada fi'il mabni lil majhul dalam sebuah kalam ya, maka menta'in ya, apa menta'innya, mengotomatiskan ya, maka otomatis gitulah kira-kira, maka otomatis ada naib fa'il, ta'ayyana wujudu naibi fa'ilin, maka otomatis ada naib fa'il li hadzal fi'li, untuk fi'il tersebut. Wa naibul fa'ili yakunu kama sabaqa dzikruhu fil bundis sabiq, imma isman mu'raban au isman mabniyan au masdaran mu'awwalan au sharihan au jaran wa majruran au dzarfan bahkan. Nah, jadi kata beliau, dan naif fa'ilnya ini, naif fa'il si fi'il majhul tadi, dimanapun ada di sebuah kalam, ya, karena di waqa'a fil kalami fi'ilun mabniyun, apabila, ya kan, apa namanya, ada, ataupun terletak dalam sebuah kalam fi'il mabni lil majhul, maka otomatis ada naif fa'il bagi fi'il mabni, lil majhul tersebut. Nah, naif fa'ilnya ini bisa jadi, sebagaimana yang sudah kita terangkan sebelumnya, di bundis sabik, di makalah yang barusan aja kan gitu, yaitu yang di poin kelima tadi, imma isman mu'raban, bisa jadi berupa isim mu'rab, bisa jadi berupa isim mabni, bisa jadi masdar muawwal ataupun masdar sharih, atau bisa jadi berupa jar majrur, dan bisa jadi berupa dzaraf. Nah, demikian. Baik. yang ketujuh, idza kana naibul fa'ili mutsannan au jam'an baqiyal fi'lu mufradan. Nah, ini bahasa mereka. Jadi bahkan bahasa ungkapan seperti ini juga digunakan oleh penulis Mutammimah al-Jurumiyah. Kalau misalkan, kata beliau, kalau naif fa'ilnya itu berupa musannan, berupa isim musanna, atau berupa isim jama', maka fi'ilnya tetap mufrad. Kata dia begitu ya, maka fi'ilnya tetap mufrad. Iya, walau saya pengen sekali bertanya ke mereka ini, memangnya ada fi'il yang musanna? Kan gitu ya, saya pengen sekali bertanya tentang hal ini. Tapi saya gak bisa komentar juga secara, apa namanya, secara frontal terkait darah ini, karena bahkan penulis Mutammimah Jurumiyah juga menggunakan hal yang senada, ungkapan yang senada. Nah, demikian, wallahu'alam. Bahkan Syekh Utsaimin ya di dalam Syarah Jurumiyah juga menjelaskan secara tegas bahwa fi'il itu tidak terbagi kepada mufrad, musanna, dan jama'. Ya, saya sendiri juga gak pernah nemu ada fi'il musanna, kan gitu. Ya, kalau gak ada fi'il musanna, ya maka gak ada juga istilah fi'il mufrad sebenarnya. Ya. Wallahu a'lam ya. Saya juga bingung maksudnya ini. Ya, ya cuma mungkin maksudnya begini ya. Kalau saya lebih cenderungnya begini. Fi'il itu kan terbagi kepada beberapa bahagian tadi, ada beberapa rupa. Ya kan gitu. Kalau di buku Jurumiyah bahkan hanya disebutkan hanya ada dua rupa, berupa zahir dan berupa dhamir. Nah, ini enggak akan bisa bertabrakan. Kalau ketika itu fa'ilnya ataupun naif fa'ilnya berupa zahir, maka enggak ada yang namanya dhamir. Kalau fa'ilnya berupa dhamir, maka enggak ada yang namanya zahir. Nah, kan begitu. Sekarang kan anggapan kita fa'ala fa'ala fa'alu itu mufrad musanna jama'. Ya, anggapan kita itu fi'il mufrad, fi'il musanna, fi'il jama'. Padahal fi'il enggak pernah terbagi kepada tiga macam itu. Terus fa'ala fa'ala fa'alu itu apa? Itu fi'il yang bersambung dengannya dhamir-dhamir. Fa'ala bersambung dengannya dhamir mustatir. Fa'ala bersambung dengannya dhamir baris yaitu alif. Fa'alu bersambung dengannya dhamir baris yaitu waw yang maknanya semakna dengan hum. Sebenarnya begitu aslinya gitu. Nah, jadi kata beliau, maksudnya beliau ingin menerangkan, saat fa'ilnya berupa dhamir zahir, saat naif fa'ilnya berupa zahir, maka jangan munculkan dhamir sebenarnya itu. Gak bisa muncul dhamir. Jadi artinya begini, misalkan naif fa'ilnya Muhammadani, maka jangan katakan duriba Muhammadani atau yudrabani Muhammadani. Jangan katakan demikian. Al-Muhammadani ya, afwan, salah. Al-Muhammadani. Ya, jangan katakan demikian. Tapi apa? Duriba al-Muhammadani. Ya begitu aja, duriba. Pakai yang dia enggak nyambung apapun di situ. Gitu. Nah, jadi dibahasakan dengan mufrad. Kenapa? Karena fu'ila fu'ila fu'ilu itu kita anggap mufrad musanna jama'. Paham ya? Nah, tapi begitu pun seperti yang saya bilang tadi, saya enggak bisa kritisi ungkapan ini karena bahkan ungkapan ini juga digunakan oleh penyempurna Jurumiyah, yaitu yang judul bukunya pun juga Mutammimah al-Jurumiyah. Wallahu a'lam. Ya, benar. Iya. Iya. Harus sesuai. Enggak lah, mana ada. Itu mubtada khabar. Iyalah, mubtada khabar. Kalau fi'il fa'il justru ini dia kaidahnya. Kalau fi'il fa'il atau fi'il naif fa'il, kaidahnya adalah idza kana naibul fa'il musannan au jam'an baqiyal fi'lu mufradan. Jadi jangan dimutabikkan, katanya begitu. Jangan disesuaikan. disesuaikan. Jangan disesuaikan. Nah, tapi pertanyaan saya atas ungkapan ini, memangnya fiil ada yang musanna, ada yang jama, apakah ada, dan juga apakah ada yang mufrad? Karena Ibnu Utsaimin bilang fiil tidak terbagi kepada tiga macam itu. Yang terbagi kepada tiga macam itu cuma isim, katanya begitu. Karena bersambung dengan alif tadi. Iya. Iya, itulah dia. Berarti tadi gitu kan tadi. Iya. Mufrad, musanna, jama. Jadi mereka anggap, kita anggap demikian ya. Jadi bukan cuma mereka aja, bahkan kebanyakan dari kita juga nganggap fa'ala, fa'ala, fa'alu itu mufrad, musanna, jama. Anggapannya orang Arab juga beranggapan seperti itu. Demikian, sebab banyak dari mereka. Ya salah satunya ini Fuad Nima yang ya kan dia katakan baqiyal fi'lu mufradan. Ini kan terkesan berarti fa'ala itu fi'il mufrad. Kan terkesan demikian kan, mafhumnya kan begitu. Kan mafhum mutabik bahkan, bukan hanya mafhum mukhalafah. Kan gitu. Demikian. Wallahu alam. Fa'ala itu musanna, fa'alu itu jama. Nah, padahal saya sendiri bertanya, kapan tuh fi'il pernah terbagi kepada mufrad, musanna dan jama? Ya itu buktinya. Kalau misalkan dikatakan itu buktinya fa'ala, fa'ala, fa'alu, itu fi'ilnya tetap seperti apa adanya, seperti aslinya. Iya. Kan gitu. Ya memang iya, ya saya juga begitu. Mufrad, musanna, jama ya. Padahal sebenarnya yang mufrad musanna jama itu adalah dhamirnya. Bahkan kata mereka, dhamir itu juga tidak ada mufrad musanna jama. Dhamir tidak terbagi kepada mufrad musanna jama. Kenapa? Karena dhamir adalah mabni. Yang ada mufrad musanna jama itu hanya dari jenis isim mu'rab. Kan? Kan itu. Yang ibu, yang kalau dia enggak mu'rab maka enggak ada cerita musanna mufrad jama. Lalu bagaimana dengan huwa huma hum? Ya. Kan gitu. Bukankah itu mufrad musanna jama? Enggak. Kalau memang huma itu musanna seharusnya huwani, bukan huma. Kan gitu. Iya. Kalau memang hum itu jama seharusnya huuna. Kan gitu. Bukan hum. Kan gitu. Nah, jadi yang benar apa? Huwa lil mufrad. Huma dhamirun lil musanna, kata ganti untuk musanna, dan hum dhamirun lil jam'i, itu yang benar. Wallahu a'lam. Itu bahkan dijelaskan oleh mereka juga ya, seperti penjelasan Ibnu Aqil, Ibnu Malik dan yang lainnya ya. Makanya saya ingin sekali bertanya ke mereka, apa memang ada fi'il itu terbagi kepada mufrad, musanna dan jama' ya, kan kok bisa ada ungkapan seperti ini baqiyal fi'lu mufradan. Wallahu a'lam bissawab. Iya. Kita cukupkan dulu lah ya sampai poin 7 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada